Bismillahirrahmanirrahim. Tasih kelengkapanipun Minhajul Abidin ingkang dipun cuplik saking Kitab Ihya Ulumuddin juz 3. Tetapi kalau dia ternyata mendapatkan pengikut yang lebih banyak, dia akan sangat bergembira. Summa idza tafarraqu. Nek kumpul-kumpul sajake wah, kabeh do ngelem neliti sampean santune pinten, nganu sakniki pun pinten, ngono takok-takok ngertane. Nek sajake nganu alhamdulillah, alhamdulillah. Mugi barokah nggih ngono. Tapi ing dalam batin neliti sapa iki sing paling akeh santrine ngono. Kalau ketepaan dia sing kebagian santrine akeh, oh bungae setengah mati. Ngono. Sedajan dia ngerti bahwa ada yang lebih ngalim daripada dia. Suma idza tafarraqu nilitet kalane wis padha pisahan. Namun podo pisan sopo kulu wahid wastagolu dan tegesi podo ketunggul sopo kulu wahid sopo kok sopo muktarin unai penae ida tafaroku terkalanis podo pisan sopo muktarin wastagolulan ketunggul sopo muktarin bil ifadati kelawan aweng ilmu tagoyaru mongko podo cemburu sopo muktarin watahasadu lantegesi podo hasud sopa muktarin. Tapi kalau sudah kembali lagi ke masing-masing kegiatannya, mereka akan saling cemburu, akan saling hasud. Wala alaman yakhtalifu ila wahidin minhum idang koto'anhu ila ghairihi sakula ala kolbihi. Wala alaman lan menawa-menawa ana wong yahtalifu kang kangus apa istilahnya bola bali ketemu yahtalifu kang gilir gumanti sapa man ilawahidin maring salah siji minhum saking muktarin. Kalau ada orang yang sudah sering mlebu metu ketemu ndeke ngaji, bolak-balik ngundang dhe'e ngaji ngono. Kok moro-moro ngono iku idang kotoa wala alaman lan menawa-menawa wong. Wongku maksudnya santri. Menawa-menawa santri yak talifu kang wis bolak-balik sapa man. Maksudnya yak talifu kuwi apa ya sering ketemu ilawakidin marang siji minhum saking muktarin iku idang kotoa. Iku idang kotoa tetkalane wis ngelereni sopo si man anu saking kulu wahid anu saking wahidin minum. Terus putus akhirnya ngalih ila ghairihi. Ila ghairihi itu moko maring ila ghairihi maring liane wahidin minum. Sakola mongko dadi berat, mongko dadi abot apa ngali emang putuse mang ala kalbi ing atase atine wahidin minhum. Piye to maksude lenek wong santri sing wis bolak-balik ngaji ning nggone ndeke kok moro-moro pamit ngalih ning nggone kiai liya, atine kabotan, atine gelo. Bahwa jadalan us lan banjur nemu sapa wahidin minhum. Binafsihi ing dalam jurune atine wahidin minhum nemu nafrotan ing giting sengit minhum saking ghairihi. Akhire dhek karo kiai liya mang terus geting terus duwe rasa sengit. Fabada dalika mongko sause mengkono-mengkono fabada dalika mongko sause mengkono-mengkono ngalihe kiai ngono ae penake omong sause mengkono-mengkono putus hubungan karo dheweke. Layata zumongko ora ora tergerak, mongko ora obah-obah sapa si wahidin minum apane batinan batine. Ora tergerak li ikromihi maring mulyaken ing man yakhtalifu. Enak wong kok bolak-balik ketemu dhewe sowan kaya salam templek undang ngaji, wah dihormati, dihormati. Tapi bangsa liya dina wis putus, gak tau ngundang dhewe malah ngalih kiai liya. Atine gedhing. Terus sak badane kuwi lek wong sing asale sering kuwi mang terus wis rada suwi sewane, dhewe wis ora pengin mulyano iku mang neh kan. Wala ya tasamaru. Lan ora banjur siap-siap. Wala ya tasamar lan banjur ora siap-siap giat sapa si wahidin minhum liqadha'i hawaijihi maring nuhoni pira-pira kebutuhane man yakhtalifu kama kana kaya oleh ana sapa wahidin minhum iku ya tasamaru giat secancut sapa wahidin minhum mingko blu sadurunge ngalihe biyen. Contohnya ini lo pernah ngomong wane kaya kangkelisin gampangannya wis bolak balik undang pengajian aku ngono penyakit hati ini bolak balik undang ngaji aku, undang ngaji aku ngono tak hormati terus pokoknya kangkelisin akrab pisan karo aku tak hormati agak teko wis tak subuhi macem-macem tak kon nginep. Kok apa dia berjasa benahe omong sing dadi maklarku ning masyarakat. Bagari-gari liya dino kang lisin orang ngundang aku malah ngundang kiai liya. Ngene ku ning jero ati wis gething aku. Nah iku lek kenek apa? Kenek penyakit ya, kenek kebujuk ning jero ati sing ora patek ketara. Dia wis mulai duwe rasa gelo sengit. Yo, nafrotan sengit terus apa terus liya dina mongone kang lisin kok ngundang aku neh aku wis gak semangat pisan wis gak semangat wis gak tergerak mulyano kang lisin maneh terus upama kang lisin nganu iki niki kula piyambak sing kadah damel kok ngertani jenengan kersa rawuh anu sepurane kang sin aku gak iso. Mari ngono malian padahal biyen niku gak ngono. Biyen niku lek ana apa-apa pokoke sing ngaturi kang lisin ngene walah wis. Giate mbuh mergo apa? Mergo kang lisin apa? Ora ngolah ngalih nalika kuwi. Lha bungsu kang lisin ngolah ngalih. Dheke jengkel. Iku contone ngono kuwi. Gak kerasa iki penyakit ngono kuwi gak kerasa. Mlebune gal titik, gal titik. Walayah rusulan lan ora semangat. Ora semangat sapa sih mewakidin minhum. Alasana ing atase ngelem-ngelem, ngelem-ngelem ala ing atase man yakhtalifu. Dhewe ora semangat ngelem maneh. Kama asna kaya oleh ngelem sapa sih kama asna kaya oleh ngelem sapa sih wahidin minhum padahal ngerti loh sing kang lisin ku ibaratnya aku ngerti aku ngerti lek kang lisin ku ning gone kiai kono ku ya ngono ning gone kiai kono ku ya ngaji padha wae kan jane lek padha wae to ngaji ku mbok ngundang aku mbok ngundang kiai liya lah pokok ngaji lah ya wis ngono to sakjan padahal ngerti lek kang lisin ya ning kono ya pandang ngaji wong sing diundang kiai liya cumaan mek ngono to lho jane. Ngono ku ndak iso gedhe karo Kang Lisin. Wis wegah ngelem Kang Lisin. Ma'a ilmi sertane ngertine si wahidin minhum bi annahu kelawan sak temene man yahtalifu mang iku masgulun isih sibuk, sibuk bil istifadati kelawan golek faedah. Ana kalane golek faedah ngalap barokah kepare karo kiai, ana kalane ngalap faedah ngelmune. Wala ala tahayyuz minhu ila fi'atin ukhra Karena anfa'ulahu fi dinihi di afatin minal afat karena talhaku fi adil fi'ah wassalamatuhu anda fi tilkal fi'ah wala'ala tahayyus dan menawa-menawa ngalih oleh manggon menawa-menawa oleh manggon minhu saking manggon ngalih minhu saking wakidin minhum ila fi'atin ukhra maring kelompok liya ka iku kana ana apa tahayyus ana iku anfa'ul wa manfaati lahu kedhi wakidin minhum fi dinihi dalam agamane wakidin minhum padahal sebenarnya lihat penyakit seperti itu seandainya si orang alim yang mulai kebujuk ini tadi mau berpindah ke komunitas lain itu lebih manfaat karena apa? Dia tidak perlu membanding-bandingkan dirinya tapi ketika dia terjebak di situ nah maka dia akan apa? Kena penyakit yang tidak terasa di afatin krono ono penyakit minal afati saking piro-piro penyakit karena kang ono opo afat ono iku talhaku metu iyo opo afat uing ku wakidin minhum fiadil fiatin dalam iki-iki kelompok wa salamatuhu lan krono selamete selamete si kulu wakidin minhum anha saking penyakit fitir kalfiain ing dalam mengkono-mengkono kelompok liya itu seandainya dia mau berpindah posisi tidak lalu berebut tempat di suatu tempat berebut pengaruh di suatu kelompok dia mau pindah kelompok lain yang tidak berebut itu lebih selamat sebenarnya tetapi wa ma'adzalika wa ma'adzalika lan sertane mengkono-mengkono kabeh iku elata zulura bisa ilang apa nafratu sengite ora bisa ilang angkol bihi saking atine wahidin minhum nah itu semua pun belum pasti ada jaminan bahwa rasa gedingnya rasa antipatinya itu bisa hilang dari hatinya nah di sini baru ketoro bahwa dia terkena penyakit hurur itu walaupun kawitane ya bersih niate bersih tenan ngono tapi ketika ada orang lain itu tadi yang mendesak posisi dia dia akan memunculkan rasa sengit rasa benci kepada orang baru itu tadi itu salah satu bentuk tipuan yang tidak ketoro wala ala wakidan minhum lan menawa-menawa wong siji minhum saking firqah saking kelompok muqtarin iku ida taharraka tekalane wis bergerak iki ing dalem wahidin minhum apa sing bergerak mabadi ul hasadi bibiane hasud nah bisa jadi kalau salah seorang dari mereka itu sudah tergerak pernah kena penyakit hasud lam yakdir ala idari lam yakdir mongko ora kuwasa ora mentolo sapa wahid minhum ala idari ing atase ngetoaken hasute kalau dia ada muncul rasa hasud dalam hati dia enggak akan bisa mengungkapkan hasudnya itu mergo kedisian dia terkenal kiai sing paling ngalim kiai sing paling ngalah kiai sing wis ahli batin kiai sing wis ngerti soal cacat hati lho kok hasud lha iku ndek gak wani ngetokno gak wani mesti golek dalan ben gak ketara lek hasud lha piye carane ya upaya ta'ala lumoko gawe alasan sapa si wakidin minhum alasan apa alasan ditokni kelawan maidu maidu fi dinihi ing dalem agamane si ghairi agamane wong sing dikasuti wa fi wara'i lan ing dalem wiraine wong sing dikasuti man maka dia tidak serta-merta akan memperlihatkan kebenciannya tapi dia akan golek alasan bahwa nggih nganu nggih nggih mesak nih sakjane ngono alasan iki sakjane tiyang niku sae Pak Yai ini kok jadi nggih sae. Wiraine nggih sae tapi kesuni nggih. Eman-eman sak niki niku piambake pun mulai kena penyakit kubudun ya. Lho ngono. Kesundi nggih ngatos-atos nggih ampun ampun. Ampun ngantos terpengaruh panjenengan. Ngono. Gayane iku ngelingno, bahasane bahasa ngelingno, bahasane bahasa mesakno. Prune apa? Liyahmila supaya supaya bisa memper-memper mirip-mirip bener apa godobuhu muring-muringe si muring-muringe si sapa mang wahidin minhum ala zalika ing atase mengkono-mengkono maidu cacate wong liya mang terus golek alasan wawa kululan ngucap lan ngucap sapa si wahidin minhum innama ghadabtu ange pestine muring-muring sapa ingsun lidine lahi maring agamane Allah lali nafsi ora krana nafsu ingsun. Oh ini muring-muring ikhlas ya, bukan karena apa-apa tapi karena untuk membela agama Allah. Jadi saya omongkan ini kekurangan orang ini hanya karena memang saya ingin menyelamatkan masyarakat. Jangan sampai terpengaruh oleh orang itu, si A itu. Padahal si A itu orang alim jane. Tapi dia macak-macak komentator gitu. Terus dia macak sabar. Kalau toh saya begini ini ya karena demi menjaga agama Allah. Jadi kalau saya marah demikian ini, gue tak seneni. Gak oleh merono santri ini diomongi. Ora kok perkara apa-apa ora. Soal mulang, soal ngaji iki padha ae. Tapi ini demi untuk menyelamatkan agama saya harus marah pada kamu. Jangan sekali-kali kamu ikut ngaji ke sana. Ngono bahasane kuwi. Wangel kuwi ndelikno ngono kuwi. Apa ngindari ngono kuwi. Malah kadang-kadang wa mamma dzikirat untuk membuktikan bahwa dia tidak hasud ngono. Mama dzikrotan kadang-kadang disebut apa uyubu piro-piro cacate wahid bainaya daya nengarape wahid iku rubama farika moko kadang-kadang bunga sopo wahid lahu maring cacat sing disebut mang. Wain al-tanana lamun wain usnia lamun dilem sopo alai wahid rubama sa'a mongko kadang-kadang ora seneng ngelakaken ora seneng sopo opo-opo ora seneng opo sopo-sopo wahid rubama sa'a kadang-kadang ora seneng sopo wahid ueng pengalem memang wakarihalan sengit sopo wahid ueng pengalem supaya dia kelihatan apa? Kelihatan orang yang ahli hati tenan, ngono. Nek dhek dibuka cacate ning ngarepe ngono, bunga alhamdulillah alhamdulillah nggih. Matur nuwun saestu. Niki lek mboten sampean eling niki kula jan kedlorong-dlorong. Ngene iki sampean duduhne cacat kula alhamdulillah. Ah matur nuwun saestu Mas, matur nuwun. Terus lek enek wong ngelem, wah, pun ngoten lah sampean niku. Kula niku mboten berhak sampean lem ngoten niku. Saestu ngeten niku sampean ngelem kula padha karo mateni kula sampean niku. Malih kula mboten ikhlas. Pun mboten usah ngelem-ngelem ngoten mboten perlu. Ngono. Wah nggih tak noleh sengit. Tapi malah aneh-aneh ngene. Ngono. Wa rubbama qotoba wajhu idza dzukirat uyubuhu yudhiru annahu karihun li ghibatil muslimin wa sirru qalbi radin bihi wa muridun lahu. Ngono. Wa rubbama qotoba lan kadang-kadang merengut besengutna sapa si wahid mang wajhahu ing wajahe wahid idza dzukira kalane disebut apa uyubuhu piro-piro cacate ngono uyubuhu cacate wong liya ini cacate wong liya iki cacate wong liya yudhiru kale ngetingalake sapa wahid ana sak temene wahid iku karihun sengit. Sengit apa? Sengit libatil muslimin maring ngrasane wong Islam. Lah nek wong ngrasani wong kiai liya ana ndek ketok-ketok muring-muring. Mboten usah ngoten. Niku lak ngrasani wong ngoten niku. Ah, pun curiga ngoten to. Ngono gayane nyeneni. Ngono tapi ning jero atine piye wasirru qalbihi utawi rahasiane atine si wahid iku rodin seneng bi kelawan cacat sing diketokno mang malah wa muridun lan panjen ya kuwi sing dikarepno wa muridun lan ngarepaken lahu maring maring ketoke cacate wong liya mang wah iku malah hasad sing model ngene iki ora ketara sing ro awake dhewe to wong liya gak ro lha nek kiai liya dirasani ndek muring-muring pun ngoten ah. Ngoten iki jenenge sampean nak buka wadine wong Islam. Ngoten iki jenenge sampean mecah belah wong Islam. Wah, ora warna-warna. Pun ngoten niku mboten sae ngoten. Ya napa niku wong alim. Niku pengarep. Lan jenengan napa hak sampean kok buka-buka cacat koyo ngoten. Walah, jeneng suwenene entek ngamek kurang golek sing nyacat sing buka cacat emang. Tapi sakjane ning jero atine ndek iku bener. Seneng, ngono lho. Ya ngono rasane terus sakjane ngono sakjane. Aku seneng lek kowe ngrasani wong liya berarti wong liya iku kecacate ketok. Lah aku tak maca pahlawan. Warubama kotobalan kadang-kadang merengutaken sapa wahidin minhum, wahidan minhum. Merengutaken wajahu ing wajah wahidan minhum. Ida dukira tetkalane disebut-sebut apa uyubu biro-biro cacate wong sing dihasuti yudhiru hale ngetingalake soko wahidan minhum anahu satemene wahidan minhum iku karihun sengit lidi batil muslim manrasani wong Islam wasiru kolbi utawi sirine utain jurune atine wahidan minhum iku rodin ridho seneng bihi kelawan iku mau disebut cacate memuridun lan tegese ngarepaken lahu maring disebut cacate wong sing dihasuti mang jadi dia macak jadi pahlawan jadi lene wong liya ngrasani kiai sing dihasuti ndeke terus anu iki niku lho kiai ngelukan aku ngeten jauh sepundi tau kiai aku ngeten hus jangan lho ngerasani gue seneni merengut menciring santrine diseneni apa alasannya ben dia ketok lek sengit karo wong rasan bener lho tapi njeruni hati sakjane seneng jalan yose dikarepno yang ngono gue ya terus nolak munggolek cacat ngono sakjane aku tak terus macak pahlawan ngono nah, itu wah malah gak ketara nemen kuwi halus banget nah kuwi masyarakat ngarani kan wah panjen kiai sing iki jan akhlake apik tenan jan malah jo ngono to masyarakat krungu wong rasane kuwi lho moh-moh tenan ngono malah jo ngono masyarakat dadi sing diarep-arep kuwi sakjane sak sing dhewe arep-arep wah ya. Apa ben wong liya ketok cacat kabeh tak aku dhewe sing ketok. Apa. Wallahu ta'ala Allah iku mutaliun. Iku mutaliun tansah ningali alahi ing atase oleh hasud samar mang alahi ing atase sapa gak alahi ing atase wahidan minhum. Ditingali fidzalika yang dalam mengkono-mengkono duwe hasud sing samar padahal Gusti Allah tetap mirsani lek dhewe hasud ngono ya panggah ketok hasud ngono lho ditutup ana dadi pahlawan ritek ya panggah hasud nah inilah salah satu bentuk-bentuk apa ya istilahnya penyakit batin sing melesep ning jero ati bagi orang alim pun yang sudah sebenarnya dia sudah berusaha untuk apa? Untuk menampilkan yang terbaik, yang juga berjuang untuk ngeresiki hati supaya enggak kena penyakit. Tetapi rasa-rasa seperti itu, seperti rasa hasud, seperti ini mencari wajah di depan masyarakat, seperti hatinya seneng lek santrine akeh, hatine ciut lek santrine sithik. Hal-hal yang begitu-begitu itu menyelip dengan sangat-sangat lembut, enggak ketoro, malah dia kelihatan kalau apa? Menampilkan yang terbaik. Jadi orang lain enggak tahu kalau sakjane jurune ati wis mureng kena penyakit gitu. Kayak sing terakhir, kasus terakhir ini mau. Ndae macak dadi pahlawan, belani kiai liya, tapi sakjane jurune ati. Loh, aku ben ketok apik, kiai liya ben ketok. Halek kan enggak ketoro blas kuwi. Fahaza mongko utawi kiki penyakit ati, kapusan utawa hurul. Hurul terselubung ini. Fahadha mengkotai kiki hurul terselubung wa amsalulan sepadane hadha. Rupanya min khofayal kulubi. Saking piro-piro samar hati. Jadi hati sendui laku samar koyok ngunukui. Hasud gak ketoro, riak gak ketoro. Tapi wong tampilan luarnya baik betul. Bahkan dia sendiri juga sebenarnya berusaha untuk menghilangkan ini juga gitu loh. Tapi ketika menyelipkan hal seperti itu dia enggak terasa gitu, enggak terasa kalau sebenarnya itu sudah melenceng. Rumah sane ndeke yo bilani agama, ngono loh. Rumah sane ndeke yo apa bilani kanca padha kiyaine mau. Tapi meneng-meneng kuwi ana rasa bangga itu loh. Bangga apa? Wah, saya berhasil menjadi pahlawan loh. Itu enggak ketoro, layuftinu ora menyadari lahu maring hadza hurur iki mang sapa sing ora menyadari al aqyasu pira-pira wong sing sapa ilal aqyasu sapa ilal aqyasu kejaba mung pira-pira wong sing cerdas-cerdas teliti-teliti. Oh ngono, kecuali orang yang benar-benar teliti betul dalam mengurus hatinya baru dia konangan. Walayatana zaulan ora bisa bersih anu saking hadza iki apa tipuan-tipuan ngene iki sapa sing ora bisa bersih ilal aqwiyau kejaba pira wong sing pira-pira wong kang padha kuat-kuat atine. Lah nek wong sawah-awahan ngene iki wis ya enggak sudah istilahnya enggak ana harapan lah. Walamat ma'alana orang-orang harapan iku mawujud ing dalam penyakit iki liam salina kedua biro-biro sakpadane kita minat du'afai rupane saking biro-biro wawasing do'if. Kalau seukuran kita yang do'if begini ini ala gak kober dulu ingin nungguin mergo apa tak? Ya mergo pancen angel gitu loh dulu sepegi angel. Ila anna kolat darajat kejaba mung sak temene luwih ndek-ndek derajat iku ayari farab yen to ngerti sapa alinsanu menungso ngerti uyuban nafsi ing pira-pira cacate awak diwini insan pol-polane pol yang bisa kita ikhtiari orang yang doa-doa seperti kita ini pol-polane pol paling rendah itu adalah mengenal diri sendiri penuh cacat itu aja sudah. Nah, wis ora usah urung-urung wis matok bahwa saya sudah berhasil menghilangkan cacat diri. Oh, enggak, jangan gitu. Sekali kamu kena penyakit merasa baik, langsung kamu terjebak. Ngono. Wayasulan lan ngeroso elek. Wayasulan nyusahaken ngono. Wayasulan nyusahaken ing insan apa zalika mengkono-mengkono uyubu nafsihi waya kerohulan sengit sopo insan hu ing uyubu nafsihi pol-polan pol yang bisa kita usahakan hanya itu aja mengenal diri kita lebih banyak cacatnya lalu kita merasa susah dan enggak senang dengan cacat yang ada ini, lalu wayahrusu atape ning ngene ya'rifa wayasualan lan asale wa'an yasua wayasualan nyusahaken hu ing insan apa zalika mengkono-mengkono uyub mengkono-mengkono cacat wayak roha lan sengit sapa insan hu ing dalik waya rusulan banjur semangat waya rusulan semangat ngoyo sapa insan ngoyo ala islahihi ngatasi memperbaiki dalik setelah tahu bahwa kita itu penuh cacat, setelah tahu bahwa diri kita itu banyak kekurangan, setelah tahu bahwa kita itu ternyata masih mudah terjangkit penyakit-penyakit hati yang bekerjaan seperti itu, maka kita harus merasa susah, kita jangan senang, lalu berusaha kuat untuk memperbaiki. Kalau memang begitu betul, maka orang itu sebenarnya enggak kober mikir cacate wong liya itu. Itu persoalannya di situ sebenarnya. Kalau orang itu sudah sibuk ngurusi cacatnya sendiri, maka sebenarnya orang itu enggak kober mikir cacate wong liya. Muga faida arada. Faida arada monggo tetkalane ngresake. Sapa Allah Gusti Allah biabdin kelawan kawula ngersake khairon ing kebagusan. Kalau seorang hamba itu oleh Allah dikehendaki baik, basara mongko paring ningali, basara mongko bisa ning paring, mongko paring bisa ningali. Mongko paring bisa ningali sapa Allahu ing abet, bisa ningali apa? Bisa ningali biuyu binafsihi kelawan piro-piro cacate awak diwining abad. Salah satu tanda bahwa seseorang itu digendaki baik oleh Allah adalah apabila orang itu oleh Allah diberi kemampuan untuk bisa melihat kekurangan dirinya, bisa melihat cacat dirinya. Walaupun cacat itu ndelesep cilik, ndak iso ngerti cacate. Maka orang inilah yang nanti akan diberi kebaikan oleh Allah. Karena ketika orang tahu oh cacat kuwi iki, oh lah ngene iki lak cacat, oh lah ngene iki lak kurang, oh lah ngene iki lak keliru. Masih bisa ada kesadaran begitu, maka nanti lama kelamaan masih ada kesadaran untuk memperbaiki. Wa manutai sapa wong iku sarat isi mbungahaken hueng manapa hasanatuhu lakon nabi iman. Orang itu apabila masih punya harapan bersyukur atas kebaikannya, wasaat lan bisa nyusahake hueng man apa sayatu kelaan iman. Barang siapa secara independen bisa mengakui ini kebaikan datang pada dirinya lalu dia bergembira, dan ada kejelekan yang datang lalu dia susah, kalau masih merasa begitu, bahwa mokol taiman iku marjul hali isih kena diarep-arep keadaan baiknya. Sing repot itu uang elek karo mongso elek itu dia jelas-jelas hasut, tapi jadi orang hasut. Oh enggak, saya enggak hasut, saya itu marah karena Allah itu. Kemudian kan malah repot toh. Enggak iso jadi wong apik. Kena penyakit tambanane angel. Wong lara iki lek ijik krumangsa lara, kena penyakit. Terus nek waras ya iso ngrasakno aku wis waras gitu. Iso bedakno antarane waras karo lara. Maka masih bisa diharapkan dia bisa mau berubah. Tapi lek lara dhewe wis ora rolek lara. Waras. Dia ora seneng lek waras. Piye ngono kuwi? Lek ya repot. Waras dhek gak seneng, lara dhek malah seneng lho lek walik-walik. Utawa diwalik. Jane upama ora lek lara dhek ya susane dhek gak ora dhek lara lek kan ya repot. Dhek sakjane iki lara, tapi rumangsane dhek ya ora lara lho niku diobati malah dereni ngenyek ngenyek ya aku meger-meger ini mbok obatno lho padahal lara tenan. Nah wong niku biasane diluke mati wong ngono. Ya iya lah piye wong. Lara ditambani jere malah ngenyek. Kuwi ngenyek aku ya. Wong aku gak lara mbok tambani lho ngono iki terus ya. Nah biasane wong sing ngalim ya ngono, wong alim sing ngene iki. Dileng nang diampun ngoten ayi nganu-anu. Kowe iku gurune wong tuwek. Nek soal ati ngono cul nom cul cilik aku sing ngurusi ati ya. Ora usah nggurune aku. Malah ngono iku. Ya apa ya iso waras. Ngono mulane apa jenenge? Wa amruhu. Wa amruhu tae perkarane man. Iku akrabu luwe parek. Minal maghruri. Saking wong kang ketipu al muzakki kang bisa bersihake sapa maghrur. Paling tidak seandainya tertipu dia masih bisa membersihkan dirinya. Al-mumatini kang ngukuhaken. Al-mumatini kang ngukuhaken Allah yang ngatasi Gusti Allah. Bi amalihi kelawan. Bi amalihi kelawan amaleman. Wa ilmi ilan ilmu neman adzoni kang nyono anau saat meneman iku min khiyari kholkihi saking luwe saking pilihane saking piro-piro pilihane makhluke Allah maka fana'udhu billah. Jadi orang yang demikian ini hanya bisa berharap aja, berharap bisa menjadi lebih baik. Tetapi urusan ikhtiarnya sebenarnya dia itu masih mudah terkena tipuan. Karena apa? Dia masih merasa lebih baik gitu. Muzakkiri nafsihi, memperbaik apa? Menganggap baik pada dirinya sendiri. Lalu dia merasa bahwa amalnya sudah kokoh sehingga punya kepada Allah lalu punya hak untuk menfonis dirinya bahwa dirinya lah orang yang terbaik di hadapan Allah. Nah, kuwi bahayane ning kono. Bahayane ning kono kuwi. Tapi kalau dia masih menyadari banyak kekurangan, ya, banyak kekurangan, maka menyadari adanya kekurangan masih bisa diharapkan untuk kembali kepada Allah. Mulane sing penting maneh kuwi ya fa naudzu billah. Fa naudzu mongko nyun pangreksa sapa kita. Nyun pangreksa sapa kita billahi kelawan Gusti Allah. Minal ghaflati saking lali wal ightirari lan kabujuk. Wa minal ma'rifati lan saking mengenal bikofayal uyubi kelan piro-piro samare hati tapi uyubi bikofayal uyubi kelan piro-piro samare cacate hati wis ngerti tapi mahal ihmal serta ini ngejarno lagu sing bahaya nek jadi ruwet tak penak apa dipikir-pikir no walah kok rumit ya memang rumit memang lali yo elek eling tapi kebujuk yo salah. Wis ora kebujuk ngerti sakjane, ngerti jan ora kebujuk. Lek awake ana cacate, tapi ora tumandang ngresiki ya kliru neh. Ya kuwi. Itu semua adalah tipuan-tipuan. Tipuan-tipuan. Wa hadza gururul ladina. Wa hadza utawiki iki sing disebut iku gururul ladina. Tipuane wong akeh hasilu kang padha hasil sapa ladina hasil al ulama ing merkola ilmu al muhimata kang penting mereka sebenarnya orang-orang yang bejo sakjane berhasil mendapatkan ilmu-ilmu yang penting-penting tentang fikihnya syariat tentang tauhidnya tentang akhlak batinnya, tetapi sayangnya walakin kosoru, tetapi ini podo ngalap cukup, podo-podo nyendek ngalap cukup sopo ladina, ngalap cukup fil amali ing dalem, walakin kosoru, tetapi ini podo nyendek, nyendek ini ngeremehno, ngeremehno fil amali ing dalem ngamal, bil ilmi kelawan ilmu ne mau. Dia sudah tahu, tapi sayangnya pengetahuan mereka itu enggak sesuai dengan jumlah amal mereka, ngono maksudnya. Jadi ngerti lah ini kihasut, ngono. Tapi ketika dia ketamanan hasut tenan, tidak punya kemampuan untuk menghindari. Gitu. Nah itu tertipunya di situ. Maka bukan berarti nuwun sewu loh ya, ini pengajian ini sudah lama, sudah beberapa kaset sebelumnya, sudah beberapa pertemuan sebelumnya, jangan hal-hal yang demikian ini dipakai alasan untuk maju orang pinter, jangan salah paham. Jangan salah paham ya. Jadi orang pinter itu bukan salah pinternya loh. Duduk keliru oleh pinter, duduk keliru oleh ngalim, duduk keliru oleh ibadah, tapi ada sebuah peringatan sebenarnya gitu oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali hanya menampilkan celah, bahwa ini loh celah lubang yang kamu harus hati-hati, itu loh maksudnya. Orang kok tinggu alasan terus malah kembangannya wis ngaji angel-angel karek ngamal no yo angel orang usah ngamal-ngamalan gak ngaji yo kebujuk ping telu malah gitu. Jadi ya terus amal, terus ngaji, terus golek ngilmu, terus gitu lah. Tapi coba celah-celah tipuan yang sudah ditunjukkan oleh Imam Ghazali ini supaya diperhatikan, supaya bisa dihadapi lebih hati-hati. Jadi walaupun mungkin kamu sudah menghindari maksiat, kamu sudah mengamalkan taat sebanyak-banyaknya, terus kamu juga sudah berusaha menghilangkan akhlak-akhlak batin seperti riya, hasud dan lain-lain, tapi tetap masih ada celah, itu loh maksudnya. Tetap masih ada celah yang menjadi apa? Tumbuh suburnya godaan setan dengan cara yang sangat lembut sampai kita enggak terasa gitu. Makanya diarani hurur. Diarani apa? Hurur, tipuan. Mengapa tipuan? Orang yang melakukannya tidak sadar karena tertipu. Kayak wane wong jenenge ketipu. Arloji rego 15.000 ditawakno 1.5 juta. Dan sampean demen dengan sing rego 15.000 kuwi, ya ta? Terus sampean tuku tenan 1.5 juta. Kan sampean gak sadar kan kalau sudah tertipu. Wong sampean demen. Engko sampean nek dielingno lak ngamuk-ngamuk. Kuwi ku kaken cangkem. Wong dhuwit 1.5 juta dhuwit tuku dhewe arep apa lho, malah ngono to malah. Padahal tertipu tenan kuwi. Nah makanya seringkali justru orang yang tertipu itu mah gak sadar kalau dia tertipu. Nah gitu loh persoalannya di situ. Maka tadi Imam Ghazali, nah, kalau sudah orang do'if pada setingkat kita itu pol-polannya polis, mari kita menyadari bahwa kita banyak cacat. Nah, itu aja. Nah, kalau memang oleh Allah Ta'ala dikendaki baik, nanti akan diberitahu cacat itu, lalu ada semangat untuk merubah. Tapi kalau tidak, maka malah kebablasan, orang akan merasa dia lebih baik ngungkuli wong liya. Sehingga lek dielingno gak gelem. Nah, itu. Jadi sekali lagi saya ingatkan itu. Gurur-gurur, contoh gurur yang di apa? Ditampilkan Imam Ghazali itu banyak sekali. Napa diantarane nomor 1. Tipuane wong ngalim peke. Nggih, wong ngalim peke sing wis ngerti halal haram. Nggih, ngerti halal haram. Ngerti apa? Tauhid hakiki, ngerti cacate akhlak batin, ngerti kabeh. Tapi dia enggak mau mengamalkannya. Mergo dianggap wis cukup ngilmu tok itu sudah cukup. Oh, ngono. Ilmu tok sudah cukup. Ana sing kelompok-kelompok yang lebih tinggi lagi yaitu ya wis duwe ngelmu, ya wis duwe duwe ngelmu, terus duwe ngamal, terus dilakoni, terus mari ngono ya duwe ketaatan yang dilakukan secara rutin. Lo kemaksiatan juga sudah dihindari. Cuma sayang mereka tidak pernah meneliti sifat-sifat madhumah yang ada dalam hatinya. Sifat-sifat madhumah yang ada di dalam hatinya, sehingga secara tidak disadari mereka terkena penyakit takabur, hasud, riya, ambisius, seneng di muka dan lain-lain. Malah ada sebagian yang gak ngerti lah yang aku cacat. Enak orang yang ngalim ngerti di dalam ngelmu loh ya. Ya wis ngamal ape rutinane, wah wis jadi dua rutinan. Maksudnya rutinan toat, ngono yasinan, ngono yasinan tuh, ngono manakipan, diundang manakipan, diundang tahlilan, ngono terus. Tapi dia enggak pernah meneliti bagaimana seluk beluk dalam hatinya. Sengono ki ngamalku wis wiridan wis akeh. Ngono ning dindi aku wis ngamal apik kok. Undangane undangan tahlil, undangan suwosa. Ngono, enggak peduli, enggak ngerti gitu loh. Kalau wong ngamal iki iso kena penyakit hati, barang iki enggak ngerti deh. Ngertine apik tok, mergo wis istiqomah. Ngono rumangsane kuwi. Tapi ketorone apa? Kena penyakit enggak ketor. Ketorone ngene. Ketorone lek enek wong liya nglakoni kaya ndeke. Ngono. Terus enek wong liya berbuat apik kaya ndeke di wilayah yang sama, ndeke jengkel. Ketorone nek ngono kok. Ketorone nek ngono. Itu yang kedua, ya apa, orang alim yang tingkat kedua. Jadi jangan disalahkan, berbuat baiknya benar. Dhe'e rutinan-rutinan manakib, rutinan sholawat benar. Tapi sing gak benar, iki sing guri dhewe kuwi. Apa? Kenapa lek nek wong liya nglakoni sing padha nduwek dhe'e kok dhe'e jengkel? Lah itu sing gak bener nek kono. Mergo apa dhe'e kelindran tidak pernah meneliti soal-soal batin. Bukan-bukan kok berarti ngajinya jadi jelek, enggak. Satu langkah yang dia kurang teliti, kurang sempurna. Kemudian yang ketiga ini, apalagi orang yang ketiga ini, dia sudah ngerti, ngalim, bahwasanya akhlak yang tercela di dalam hati itu, dia tahu kalau itu jelek. Tetapi karena dia kadung bangga diri, sayangnya di sini kadung kedisian membanggakan diri, dia memponis dirinya sendiri bahwa orang seperti saya tidak mungkin terkena penyakit seperti itu. Oh, kalau jadi orang ngerti lah penyakit hasud kui elek, penyakit takabur kui elek, penyakit riak kui elek, dan lain-lain seneng neng arep iku elek, artinya elek itu menjadi penyakit hati. Ngerti deh, tetapi dia sama sekali tidak punya keyakinan, gak yakin, artinya sudah membatasi diri, menponis diri bahwa orang seperti saya itu orang istimewa, sehingga tidak mungkin terkena penyakit seperti itu. Loh, lagi malah kejebak pisan loh ya, urung-urung harus menponis diri bahwa dia gak kena penyakit. Biasa akhirnya terus kapusan. Nah, kelompok yang terakhir ini yang paling berat, soalnya ini wis apik banget, ngalim sembarang ilmu dikukuhkan, kemudian apa aktivitas-aktivitas lahirnya juga luar biasa, kemudian ketaatan-ketaatan yang dilakukan juga sudah komplit, kemaksiatan-kemaksiatan lahir sudah dihindari semua, bahkan sedikit banyak dia sudah meneliti akhlak batinnya, sifat-sifat nafsunya sudah diteliti. Dia berusaha menghindarkan diri dari riya, hasud, dendam, dan lain sebagainya. Dia sudah berusaha untuk melepaskan diri dari apa penyakit hati yang tumbuh. Tapi yang tumbuh tak sing diudulai, sing ditutupi. Dan sing dresek cilik-cilik samar di dalam hati, dia enggak paham. Enggak ngerosong, makanya melebuhnya sama. Sehingga kadang-kadang, anak sing riadoh terus. Masalah lewat riadoh terus, itu namanya dia sudah membela agama. Anak-anak sing, walah, menyusun kitab ini, sembuaran ilmu disusun. Dia mengira bahwa itu memperjuangkan agama. Dan memang niatnya juga gitu, betul. Niatnya pancen yo ngono tenan. Tapi setelah hasilnya baik, lalu masyarakat menerima kitab-kitabnya, lalu ada orang lain yang sama-sama juga menyusun kitab seperti dia, merebut penggemar dia, dia jengkel lah ini, penyakit baru kita enggak terasa. Sakjane kan umum kan wis biasa toh. Jenenge biasanya makmumnya akeh terus makmumnya sithik jengkel lah biasa ya. Padahal itu sudah merupakan bentuk tipuan. Lah untuk apa jengkel? Wong diewangi kok malah jengkel. Mestinya gitu mestinya dan seterusnya. Jadi bukan berarti ilmunya yang salah, bukan berarti toanya yang salah, tetapi bahwa ada celah-celah yang digunakan setan untuk menipu. Itu semua orang harus hati-hati. Ya, harus hati-hati mergo pancen begitulah Rasulullah mengatakan orang yang mukhlis itu fi khatarin adzim, dalam bahaya yang besar, sehingga seringkali ada celah-celah yang merusak amal, tapi apa? Dia tidak menyadarinya. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabaraka anggur sahabat Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin hamdahu fi kama huwa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.